Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaqah yang pertama dari silsilah manasik haji, pengertian, keutamaan, dan beberapa hikmah haji. Al-hajju dalam bahasa Arab artinya adalah al-qasdu, yaitu maksud. Pengertian haji secara istilah adalah bermaksud ke Baitullah dengan melakukan amalan-amalan khusus di waktu yang khusus. Amalan-amalan khusus seperti niat, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Di waktu yang khusus, yaitu di bulan-bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, melakukan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan haji yang mabrur adalah termasuk sebaik-baik amalan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amalan apakah yang paling afdal?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Kemudian ditanya kembali, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihad di jalan Allah." Kemudian beliau ditanya, "Kemudian apa?" Beliau mengatakan, "Kemudian haji yang mabrur." Allah menjadikan di dalam haji hikmah-hikmah yang banyak. Di antaranya, yang pertama, haji merupakan musim untuk mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dosa. Yang kedua, haji adalah perwujudan ukhuwah Islamiyah dan usaha saling mengenal satu dengan yang lain, kaum muslimin dengan asal, warna kulit, bahasa, suku yang berbeda, datang di satu tempat dengan tujuan yang satu, yaitu menyembah Tuhan yang satu. Yang ketiga, haji merupakan madrasah iman dan beramal soleh, karena seorang jamaah haji di dalam musim haji akan terbiasa melakukan amal soleh, bersabar, mengingat hari akhir ketika manusia dikumpulkan, dan juga mengingat bahwa dunia hanya sementara. Yang keempat, haji juga merupakan musim untuk mendapatkan rezeki dunia bagi banyak orang. Yang kelima, haji adalah kesempatan untuk menimba ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain dan untuk berbuat baik kepada sesama. Kemudian, di sana ada hikmah-hikmah yang lain dan manfaat-manfaat lain, dan Allah SWT berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. Hendaklah engkau seru manusia untuk melakukan haji, maka akan datang mereka dengan berjalan kaki dan naik unta dari daerah yang jauh, supaya mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Al-Hajj ayat 27 sampai 28. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah yang pertama ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.